Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita mesti melanjutkan min ayatis syarikah. Ayat-ayat tentang syarikah. Tentang berkumpulnya dalam naam usaha atau yang semisalnya. Naam. Kita akan masuk al-ayatut tasiah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan atau membawakan surat An-Nisa ayat ke-12. Qala Allahu ta'ala, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walau ahun aw ukhtun walikulli wahidin minhum as-sudus. Dan jika seorang laki-laki yurasu meninggal kemudian mewariskan mewariskan kalalah, penafsiran kalalah adalah mereka-mereka yang tatkala meninggal tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Baik, itu makna kalalah. Sebagaimana disebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Awin ro'atun atau perempuan. Perempuan yang meninggal. Laki-laki atau perempuan yang meninggal yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Walau ahun au ukhtun. Yang mana dia memiliki saudara. Saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ini saudara min saudara seibu. Akhun ukhtun, ya. Ini saudara seibu. Ini juga penafsirannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan wa ajma'al ulama ala anna al murada bil ikhwah huna al ikhwah lil Para ulama sepakat saudara di sini adalah saudara seibu. Wa in kana yurasul kalalah, jika dia mewariskan kalalah, ay laisa lil mayyit walid wala walad. Mana kalalah? Si mayit tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. La ab wala jad, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Wala ibn, tidak ada anak. Wala ibn, tidak memiliki cucu. Wala bin, tidak memiliki anak perempuan. Wala bintu ibn, tidak memiliki cucu dari anak perempuan. Nah, itu makna galalah yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki maupun perempuan meninggal dalam keadaan tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada cucu. Walau akhuna ukhtun, dan dia memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu. Falikulli wahidin minhuma sudus, maka bagian dari saudara laki-laki atau perempuan itu seperenam. Nah, jadi harta si mayit. Fa in kaanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Jika mereka saudara-saudaranya itu aktsar min dzalika, lebih dari itu. Jika saudara-saudara seibu itu ternyata bukan hanya satu, dua atau lebih. Fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka naam mendapatkan sepertiga. Naam, semuanya ya. Mustariquna bisawiyah, sama semuanya mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Min ba'di wasiyatin yusa biha, setelah dijalankannya wasiat si mayit yang berwasiat dengannya, au dain, atau hutang, setelah hutang si mayit itu dibayarkan, ghairu mudharin, yang tidak menyusahkan. Ya, ini wasiat itu yang tidak membuat susah ahli waris. Wasiatan minallah, ini adalah wasiat atau ketentuan dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui. Naam, dan halim du hilmin, maha penyantun. Baik, ini terkait tentang harta waris. Jika yang meninggal tidak memiliki ayah, yang ayahnya sudah meninggal duluan, tidak memiliki kakek, kakeknya sudah meninggal duluan, tidak memiliki anak. Naam, dan yang ada hanya saudara-saudara seibu. Jika mereka satu, maka berhak mendapatkan seperenam. Jika mereka lebih dari itu, maka masing-masingnya berhak mendapatkan sepertiga. Al-makna al-ijmali dari ayat ini. Qala Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ibayyinullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini irsal ikhwah minal warisan saudara seibu mimman mata laysa la walidun wala waladun, dari orang yang meninggal yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Anna irsahum, bahwasanya bagian warisan mereka, yakni ikhwah minal ini, lil wahid minum as-sudus, satu orang dari mereka mendapatkan seperenam. Dakaron gana am unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wali isnaini fa aksar, jika dua atau lebih, al-thulus ala wajhi tasawi, maka mereka masing-masing mendapatkan sepertiga sama. Sab'un kana dzukuran am inasan, baik itu laki-laki maupun perempuan, saudara seibu itu, jika lebih dari satu, jika dua dan seterusnya, nah mereka masing-masing mendapatkan harta warisan sepertiga tanpa dibedakan itu laki-laki maupun perempuan. Baik. Sa'un kanu dzukuran am inasan am muhtalitina li'anna muqtada syirkah al-mutlaqo at-tasawi bainal mustarikin, atau muhtalitin, atau mereka bercampur. Nah, karena ketentuan syirkah, persekutuan itu yang mutlak adalah sama di antara orang-orang yang berhak di situ, orang-orang ikut di situ. Wa yubayyinullahu ta'ala an hadzal miras min ba'di wasiyatin yusi bil mayyit. Jadi Allah menjelaskan warisan ini setelah wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit. Wa ghairu mujidin lil idrar, yang wasiat itu tidak membuat mudharat, bahaya bagi ahli waris. Wasiat itu untuk mereka-mereka yang bukan termasuk ahli waris. Diberikan 6 berapa dari harta warisan. Itu didahulukan wasiat si mayit sebelum harta waris dibagi. Tapi dengan syarat wasiat itu tidak membuat mudharat ahli waris. Misalnya wasiat itu terlampau besar sehingga merugikan ahli waris, orang yang berhak mendapat harta waris. Nah, pamin ba'di denin wajibin alih, dan setelah dilunasinya hutang yang wajib, hutangnya si mayit. Jadi warisan itu dibagi setelah hutang dan wasiat ditunaikan. Wa anna Allah ta'ala ahida ilayna bihadal hukmi ahdan min indih, dan Allah subhanahu wa ta'ala ahida ilayna, membuat atau memerintahkan dengan hukum ini dari sisi Allah, yajibu alaina tanfidhuh, yang wajib bagi kita untuk menjalankannya. Ini hukum Allah. wasiyatan minallah. Karena sadirun an ilmin, karena hukum itu bersumber dari ilmu. Wa annahu ta'ala al-halim alladhi la yu'ajjilu bil 'uqubah, dan Allah itu al-halim. Mana al-halim? Yang tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Halim. Tapi imkan man hada an sabili ay yarji'a qabla yu'khad bil 'uqubah. Maka memungkinkan bagi mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah itu untuk bisa kembali balik sebelum Allah kemudian menurunkan iqabnya. Baik. Khan fi dina azani wa a'azzakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. 6. Yang pertama, annal ikhwata minal um, bahwasanya saudara seibu, la yarisuna al far'il warithi, mereka tidak mewarisi, tidak berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang seibu. Mal far'il waris, jika yang meninggal itu memiliki anak. Wala ma'adzakaril waris minal usul, juga jika sang wayi itu memiliki ayah ya, yang masih hidup tatkala dia meninggal, yang berhak mendapat warisan. Jika si mayit itu meninggalkan anak dan meninggalkan orang tua, nah, maka saudara seibu tidak berhak mendapatkan harta waris. Yang kedua, anna mirasal wahid minhum as-sudus. Bahwasanya warisan, bagian warisan untuk satu orang dari saudara seibu, ya, itu 1/6. Wal isnaini fa aksar sulus bisawiyah. Dua atau lebih, mereka dapat jatah 1/3 dari harta waris dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan orang tua. Juga dari ayat ini menunjukkan subutu syirka fil istihqaq, tetapnya adanya na'am persekutuan dalam hak. Nah, syirka fil istihqaq ini biasanya dari harta-harta waris. Nah, yang pemiliknya bersama-sama, dimiliki bersama. Misalnya berupa rumah. Harta waris dari orang tuanya berupa rumah. Dan rumah itu tidak dijual. Setiap ahli waris memiliki hak di rumah itu yang tidak mungkin dibagi. Nah, itu taib syarikah naam istihqaq. Masing-masing mereka memiliki hak. Kemudian faedah berikutnya, annal wasiyah wad-dain muqaddamani al-irth. Bahwasanya wasiat dan hutang itu didahulukan atas warisan. Harta waris itu bisa atau baru boleh dibagi setelah si mayit dijalankan wasiatnya jika ada wasiat dan dibayarkan hutangnya. Maka sisa dari pembayaran hutang atau wasiat, maka itu adalah harta waris yang baru dibagi. Kemudian faedah berikutnya, yustaratu fil wasiyah alla yakuna fiyya idrarun. Dipersyaratkan dalam wasiat itu, nam, tidak ada padanya idrar, membahayakan ahli waris. Ya. Baik. Sehingga ahli waris tidak mendapatkan jatahnya karena habis untuk wasiat, misalnya. Baik, maka si mayit ini boleh untuk memberikan wasiat. Di antara contoh, 6, si mayit yang kemudian menjalankan wasiat adalah jika sang anak meninggal lebih dulu dibandingkan orang tuanya. Jika ada anak yang meninggal lebih dulu dibandingkan orang tuanya, kemudian orang tua itu meninggal dalam keadaan satu anaknya sudah meninggal duluan, maka anak itu tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya karena orang tuanya meninggal, dia sudah meninggal. Maka warisan itu hanya jatah anak-anak yang masih hidup. Dan juga cucu dari anak yang sudah meninggal tidak mendapatkan harta waris. Karena terjepit dengan adanya anak-anaknya si mayit. Maka disebutkan para ulama, si mayit bisa memberikan wasiat. Wasiat untuk cucu-cucunya yang orang tuanya sudah meninggal duluan, lebih dulu dibandingkan naam orang tuanya. Ya, itu diantara wasiat. Jadi wasiatnya, besarnya wasiat, tidak boleh kemudian memberikan mudarat kepada ahli waris. Kemudian faedah berikutnya, inayatullahi ta'ala bil mawaris haisu bayyana anna min wasayahu li ibadih. Perhatian Allah subhanahu wa ta'ala naam terhadap harta waris. Tatkala Allah menjelaskannya, dan harta waris termasuk wasiat Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi ini perkara yang muhim. Yang terakhir, subutul ilmi wal hilmi lillah. Penetapan ilmu dan hilm. Allah tidak terburu-buru untuk menjatuhkan iqabnya. Nah. Baik. Kemudian sekarang kita masuk al ayatul asyrah. Ayat yang ke-10. Dari suratul Baqarah. Naam, ayat 220. Qala Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khairun. Katakanlah, islahul lahum, yakni fi'lu ma huwa salah lahum, perbuatan yang bikin kebaikan untuk mereka, untuk anak yatim itu, khairun, itu lebih baik. Wa in tukhalitum wa ikhwanukum. Dan jika tukhalituhum, ay tukhalitu ta'amakum tukhalitu ta'amahum bitu'amikum. Ini jika kalian campurkan makanan mereka, anak yatim, dengan makanan kalian. Fa'ikhwanukum. Maka mereka itu, kata Syaikhul Rahimullah, famusarikukum fiddin. Mereka bersekutu dengan kalian dalam agama ini. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang berbuat kebaikan. Walau insya Allah la'anatakum. Dan jika Allah mengendaki, Allah akan menyulitkan, nam, mendatangkan kesulitan kepadamu. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Baik. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah, terkait tentang harta anak yatim. Kita lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Zakar fasirun, para ahli tafsir menyebutkan, anna ulamma nazala qawlullah ta'ala tatkala turun ayat Allah, innal ladina yakuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, zulman, dalam keadaan zulim. Innama yakulu fi butunim naro. Maksudnya dia memakan di dalam perut-perut mereka api neraka. Wa yaslauna sa'iro. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang ngurus anak yatim, kemudian ikut memakan harta anak yatim. Azala awliya al-yatama amwalahum wa'at'imatahum. Maka orang-orang ngurus anak yatim kemudian memisahkan harta harta mereka dan makan-makan mereka. Waja'alu yuslihuna ta'am al-yatim lahu wahdahu min malih. Dan mereka jadikan mengolah makanan anak yatim untuknya saja dari harta anak yatim sendiri. Fasaqa dzalika alaihim, maka itu berat bagi mereka memisah-misahkan hartanya. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu hadzal ayah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Wa bayyana anal islah lil yatama. Dan Allah menjelaskan bahwasanya al-islah, perbuatan baik untuk anak-anak yatim, fi aita surrufin, dalam perbuatan apapun, khairun min adamih, lebih baik dibandingkan tidak berbuat baik kepadanya. Wa an mukhalatihim fi ta'amihim la kharaja fiha. Dan mencampurkan makanan anak yatim dengan makanan awliya-awliya tamah, orang yang urusan anak yatim, la haraja fiha, tidak ada masalah. Li'anam ikhwanukum, karena mereka anak yatim itu saudara-saudara mereka. Wa min sa'nil ah, termasuk kedudukan saudara itu, alla ya alla yan azila anahi, tidak memisahkan dari saudaranya, wala yudharabih, dan tidak membahayakannya. Naam, maka Allah perbolehkan. Karena kalau memisah, ini makanan anak yang yatim, diolah dari hartanya sendiri, dan ini untuk aulianya, itu sangat susah. Dan Allah memperbolehkannya untuk mencampurnya. Summa haddadallahu ta'ala al-mufsidin. Lalu Allah mengancam orang-orang membuat kerusakan. Waraghaba al-muslihin. Dan memberikan targhib, anjuran kepada orang-orang berbuat kebaikan. Bi'ikhbarihi annahu ta'ala ya'lamul mufsida minal muslih. Dengan mengkhabarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui siapa yang bikin kerusakan dan siapa orang-orang yang membuat kebaikan. Wa bayyana annahu la sya'ala sar'al ibadi ma fil haraj wal masaqah. Dan Allah menjelaskan bahwasanya seandainya Allah mau, Allah akan syariatkan untuk hamba-hambanya apa-apa yang di dalamnya ada kesusahan dan keberatan. Bila mani'in yamna'u, tidak ada yang bisa untuk menghalanginya, itu kehendak Allah. Likamali izzati wa hikmatih, karena kesempurnaan na'am dari kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, hikmahnya Allah. Walakinna ma'a izzati wa hikmatih, tetapi dengan kemuliaan Allah dan hikmahnya Allah, rahimu bi ibadihi, Allah merahmati hamba-hambanya. Yuridu bihimul yusra, yang Allah menginginkan kemudahan bagi mereka, bagi hamba-hambanya. Wala yuridu bihimul usra, dan tidak menginginkan kesusahan bagi hamba-hambanya. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil faedah, di antaranya hirsus sahabah radhiyallahu anhum alal ilmi, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu, karena mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inayatullah taala bil yatama wa himayatuhum, perhatian Allah terhadap anak-anak yatim dan penjagaan kepada mereka. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan annal islah lil yatama khairun bi ayyi tasrufin kana, bahwasanya al islah, berbuat kebaikan untuk anak yatim itu baik. Nah, perbuatan apapun. Kemudian juga jawazul musyarakati fin nafaqah, bolehnya bersekutu dalam nafkah. Nah, kemudian isbatu ilmi Allah Ta'ala, menetapkan ilmu Allah Ta'ala, menetapkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ya'lam, ya, Allah mengetahui. Kemudian at-tahdzir minal ifsad wa targhib fil islah, ancaman peringatan dari perbuatan kerusakan dan anjuran dalam perbaikan. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat ini, isbat masyiatillah, menetapkan kehendak Allah, Allah berkehendak. Dan juga faedah dari ayat ini, annallaha qadirun ala ayyulzimal ibad bima yasuqqu alaihim, Allah mampu kalau Allah mau untuk mewajibkan hamba-hambanya apa-apa yang bikin susah mereka. Tapi Allah na'am rahimun bi'ibadih. Kasih sayang dengan hamba-hambanya, tidak pengen memberatkan hamba-hambanya. Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.